Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada, alhamdulillah kita pada hari ini masih menyempatkan dalam rangka menyejuk keimanan di melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada hari ini insya Allah saya akan membawakan surat Al-Ma'idah ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalika jazaul muhsinin. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan yang ikhlas atas dasar keimanannya. Di sini Allah memberikan pahala, fa'asabahumullah, langsung Allah yang memberikan kepahala terhadap apa yang mereka katakan, maksudnya terhadap perkataan mereka. Perkataan apakah ini yang disinggung dalam ayat ini adalah perkataan yang benar, yang hak, yang gitu hak, ya. Iya. Contohnya seperti kata seorang raja Najasyi pada zaman Rasulullah dahulu, yaitu seorang raja dari Najasyi di negeri Habasa atau Ethiopia, saat mendengar surat Maryam yang dibacakan kepadanya berkomentar, yaitu sungguh ajaran ini dan apa yang dibawa oleh Isa memiliki tujuan yang sama. Iya, masih terkait dengan ayat sebelumnya Ustaz Fadil, ya. Ya. Ini memang perkataan inilah yang Allah berikan ganjaran disebabkan oleh panggilan dari keimanan mereka. Jadi perkataan ini saja sebetulnya sudah mampu kita mengantarkan kita kepada jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, karena Najasyi itu belum mendapatkan suatu bentuk amal ibadah merupakan kewajiban dalam Islam. Cuman dia mengakui kebaikan ajaran, keindahan ajaran Islam, sehingga ucapan dia yang positif ini menghantarkan dia ke dalam surga. Berarti bima qalu di sini masih dalam bentuk perkataan, begitu Ustaz? Iya. Tidak disebutkan bima amilu, begitu kan? Terhadap apa yang mereka kerjakan, tapi di sini Allah berfirman bima qalu terhadap terhadap perkataan mereka, kan begitu Ustaz? Berarti dengan kesimpulan perkataan itu juga bisa mengantarkan seseorang itu kepada keimanan kepada surga. Iya, kan begitu. Benar sekali Ustaz Fajrul. Ada contoh lain Ustaz Fajrul, mungkin Ustaz Fajrul bisa sampaikan. Contoh lain juga, ini kisah yang hampir mirip dengan peristiwa di atas, adalah kisah Muhirib. Iya. Siapa Muhirib itu? Adalah seorang Yahudi yang jiwanya sudah dipenuhi oleh roh Islam. Iya. Dia mengatakan begini Ustaz. Seluruh hartaku akan kuberikan untuk Muhammad dan saya akan mendampinginya dalam berperang. Dia pun berjihad dan akhirnya mati syahid, walaupun dia tidak pernah melaksanakan sholat satu rakaat pun dalam hidupnya. Artinya perkataan merupakan pintu pertama yang terbuka untuk melaksanakan amal perbuatan. Akhirnya karena perkataan yang baik itu tadi Ustaz Fajrul, mengantar muhirik juga masuk ke dalam surga. Iya. Kalau sekarang Ustaz, konteksnya misalnya begitu. Iya. Perkataan yang bagus, tapi sholat enggak, atau sholatnya kadang subuh iya, zuhur iya, kadang nasar tidak. Gimana kalau seandainya konteks dari ayat ini? Tapi perkataannya perkataan bagus Ustaz. Iya, kalau kita lihat tentu saja ayat ini turun pas pada waktunya, di mana memang kondisinya Nabi Muhammad belum mendapatkan ajaran syariat yang memang harus dilaksanakan oleh umatnya. Di Mekah masih dalam memperkuat posisi iman. Kemudian di Madinah, Muhyirik adalah mujahid Yahudi pertama. Pada waktu itu juga belum turun syariat. Tetapi seperti kata Ustaz Fajrul, sekarang syariat sudah turun. Iya. Yeah. Jadi kolunya itu harus juga dibarengi dengan amilu. Namun ada dalam beberapa kondisi kolu itu tidak harus dengan amilu. Contohnya, yeah, ada orang yang orang non muslim, dia yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala tetapi usianya sudah sangat uzur. Di akhir-akhir hayat dia mengatakan la ilaha illallah, yeah, dan meninggallah dia. Ain juga akan mengantarkan dirinya ke dalam surga walaupun dia belum pernah melaksanakan satu amalan Islam, yeah, Islam sekalipun. Namun bagi kita yang sudah berada dalam keadaan Islam, perkataannya bagus, tentu saja diharapkan perbuatannya pun akan mengarah kepada apa yang dia katakan. Karena nanti akan merugi. Merugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Lima taquluna ma la taf'alun. Ini menjadi menarik nih Pak Ustaz. Saya lihat bahwa pekerjaan dakwah, tabligh ini adalah pekerjaan besar untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini untuk Allah, yang mengganjar itu sebenarnya siapa? Fa'asabahumullah. Allah langsung mengganjar. Jadi kita pada hari ini, di pagi atau di sore hari ini, yang menyampaikan ceramah ini adalah pekerjaan yang besar untuk Tuhan. Yang mendengar juga pun, bukan yang menyampaikan saja, yang mendengar pun sudah menyisihkan waktu dia untuk mendengar khusus kajian kita ini juga adalah pekerjaan yang besar. Dan yang menyiarkan pun RRI yang kita cintai ini juga merupakan pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar ini layak Allah beri pahala yang besar. Jadi bukan sekedar ini biasa-biasa saja nih. Tidak. Karena apa? Karena gara-gara pekerjaan yang bima qalu tadi ini, ceramah kita baik disampaikan ataupun yang mendengarkan ataupun yang memproses ini dari pihak RRI, itu akan mendapatkan apa Ustaz Fajrul? Jannatin tajri min tahtiha surga. Surga. Kenapa? Karena pekerjaan ini walaupun sekedar penyampaian lisan, itu termasuk juga dalam kategori jazaul muhsinin. Pekerjaan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Jadi kesimpulannya Ustaz, segala yang berpeluang untuk berbuat kebaikan, kalau kita memberi kesempatan kepada orang, itu adalah dapat mengantarkan kita biiznillah, dengan izin Allah, masuk surga. Ke surga. Kan ini adalah pekerjaan besar. Pekerjaan besar, apalagi modelnya dalam bentuk pengajian atau dalam bentuk penafsiran, dan yang lain-lain. Saya melihat ini Ustaz Fajrul, ini adalah mengantarkan kita ke surga. Bukan sekedar kita dipilih oleh rakyat. Ini adalah pekerjaan pilihan Tuhan. Ketika menyampaikan tabligh ini adalah serdadu Allah. Untuk dipilih rakyat saja terkadang harus mengorbankan banyak biaya Ustaz Fajrul. Betul gak ini? Dalam hal suasana sekarang ini kita merebut pemilihan rakyat. Sekarang kita ini bekerja dalam pilihan Allah. Allah yang memilih kita. Ketika Allah memilih kita, itu bukan ada sesuatu yang dirugikan. Yang melaksanakan mendapatkan surga, yang mendengarkan pun mendapat surga. Tapi ada yang mengatakan Ustaz Fajrul, ini ceramah ini cuma meninak bubukkan rakyat saja. Bagaimana menurut Ustaz Fajrul dengan angin-angin surganya ini? Kalau kita melihat ayat yang kita baca ini, tidak demikian. Gitu. Karena Allah akan memberikan ganjaran dan Allah itu maha tahu. Jadi kita tidak bisa mengapakan kepada personil. Kita kembalikanlah kepada Allah. Bagaimana kita mengembalikannya? Ya sholat kita, berdoa kita. Artinya kalau kita lihat gitu saatnya, alam ini, matahari diciptakan, bulan diciptakan, bintang-bintang itu kan tak pernah berbenturan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, kan begitu. Jadi kalau seandainya kita sudah melihat keagungan Allah seperti itu, mesti kita kembalikan ke sana. Jadi, supaya kita tidak bentrokan. Kalau kita mengkaji Islam ini atas dasar personil, atas dasar orang itu, saya tidak akan bisa. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat Al-Baqarah kan juga begitu dibilang, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. maka janganlah sekali-sekali kita menjadi orang-orang yang ragu. Ragu. Jadi sampai dari mulut anak kecil pun begitu. Iya, betul sekali. Nah, begitu, jadi bisa. Tidak ada istilah angin surga, Ustaz. Tidak ada. Surga itu adalah pasti. Iya. Jadi ketika kita mengatakan ini pekerjaan yang besar, jadi sebenarnya kebesaran itu karena apa? Karena Allah yang memilih kita. Iya. Ada rancangan Allah di balik pekerjaan yang besar ini. Pekerjaan yang besar. Iya. Artinya apa? Dalam pekerjaan yang besar kita ini berceramah atau mendengar ceramah atau merilis seperti staff-staff RRI yang ada di studio ini, itu akan membawa kita ke surga. Iya. Karena apa? Ini adalah proses yang baik. Ada pencerdasan. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini didengar orang dan merubah jalan hidup dia. Walaupun tidak harus bertemu dengan kita, karena apa? Karena hidayah itu bukan kita yang memberikan. Kita sarana untuk menuju hidayah. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Ustaz Fajrul tadi. Ketika kita yakin bahwa Allah itu adalah benar, surga itu adalah benar, hidayah datang dari Allah, kita ini adalah serdadu-serdadu Allah untuk memuluskan jalan para pendengar menuju surganya. Inilah, mudah-mudahan gitu saya kan. Ada seorang petugas yang sudah meninggalkan di radio rekaman ini, bisa jadi mudah-mudahan dengan amalannya begitu dapat mengantarkan beliau jannatin tajri min tahtiha anhar, ke masuk ke dalam surga yang mana mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nampak, ini artinya kekuasaan Allah nggak bisa kita kaji gitu, bisa kita dengan kaji, kekurangan benar, yang banyak sekali pada diri kita. Benar, bisa jadi menurut kita itu jelek, tapi menurut Allah, Allah itu ada sisi-sisi baiknya. Ada sisi-sisi baiknya. Iya, benar begitu. Seperti artinya dalam hal ini ketika Allah berfirman, Allah tidak pernah menutup segala kebaikan itu yang sudah menjadi niatan personal orang-orang. Iya. Begitu. Di sisi lain yang kita kaji Ustaz Fajrul itu adalah Al-Qur'an. Ke Al-Qur'an itu adalah shifa wa rahmah. Menyembuhkan. Menyembuhkan hati yang lagi gundah. Al-Quran itu dapat merubah perilaku dari hal yang negatif menjadi positif, karena itu adalah bentuk-bentuk penyembuhan penyakit di masyarakat, Ustaz Fajrul, ya kan? Maka kita sering menemukan juga bahwa ketika kita bersama firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang kuat. Nah, bagaimana Ustaz melihat kekuatan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehingga dapat merubah gaya orang dari yang negatif kepada yang positif sesuai dengan kaji kita pada hari ini? Fa'asabahumullahu bima qalu, hanya karena perkataan, tapi perkataan itu mempunyai power, kekuatan. Iya, power, kekuatan. Ya. Kalau kita renungkan begitu ya. Seorang mukmin tidak pernah dia itu mengatakan sesuatu itu jelek, walaupun itu dalam bentuk uji coba atau musibah. Musibah. Inilah kekuatan sebetulnya. Artinya dia meyakinkan sekali, jangan-jangan dengan ujian dan cobaan seperti ini mudah-mudahan dapat meningkatkan diriku, kualitas keimananku, dan jangan-jangan dengan ini uji cobaan ini atau musibah ini mengantarkanku kepada yang lebih baik. Yang lebih baik. Karena konsep dalam Al-Qur'an inna ma'al usri yusra. Iya. Artinya apa? Setelah datang kesusahan itu barulah datanglah kemudahan, gitu. Jadi firman Tuhan itu merupakan kekuatan hidup, ya. Kekuatan hidup. Artinya banyak mungkin secara tidak terasa kita kadang-kadang orang mengikuti omongan kita, gaya kita, sholat kita. Mudah-mudahan dengan orang mengikuti seperti itu dapat mengantarkan kita juga untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti anak kecil yang sudah kita singgung tadi. Jangan-jangan dengan perkataan anak kecil itu yang tidak punya maslahat kepentingan apapun dapat menghantarkan anak kecil itu kepada kepada surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz Fajar. Saya melihat bahwa ada orang melihat, ini yang dikatakan Pak Ustaz ini surga di akhirat. Okelah di akhirat dapat, tapi dia melihat di dunia ini dia sangat susah, terlambat dia lihat. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat bahwa sekarang saya butuh makan, bukan butuh ceramah, Pak Ustaz? Bagaimana Ustaz Fajrul melihat orangnya seperti ini? Ketahuilah begitu ya, bahwasanya Allah itu sudah memberikan rezeki kita. Artinya kalau untuk makan dan minum saja mudah-mudahan kan begitu, Ustaz. Sedangkan semut aja diberikan, tak ada akal dan pikirannya kan begitu. Benar sekali. Sampai di mana kita mengkaji bahwasanya saya ini perlu makan gitu. Maka kita harus perhatikan situ antara keinginan dan kebutuhan kita. Begitu. Maka kita harus lihat di situ. Keinginan itulah dengan kebutuhan itu harus kita bedakan. Begitu. Kalau sudah menjadi kebutuhan, apa yang sudah menjadi targetnya kita apa ambil. Jangan keinginan kita dahulukan. Saya mau ini melebihi dari target standar gitu. Ya, jadi benar sekali kata Ustaz Fajrul. Kalaulah masalah kebutuhan primer, saya rasa semua makhluk terpenuhi, ya kan? Permasalahan sekarang ini awak mau lebih dari ada apa yang orang miliki, sehingga karena tidak dapat dicaci makilah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu suatu hal yang salah tentunya. Kalau dia bersyukur, sebenarnya apa yang dapat hari ini lebih baik daripada orang lain yang di bawah dia yang hidupnya lebih susah tentunya, Ustaz Fajrul. Iya, sangat bagus sekali penutup kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat lagi meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjaga dari siksa api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang?